Sudah ya, kita masuk kepada al-faslu bainal mas'alatain. Sebelum al-faslu bainal mas'alatain, coba murojaah lihat sebentar halaman 761. Ya, menyatakan disembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Satu saja kan? Ikhtilaf ala kaulain. Nah, ya kan? Ikhtilaf ala kaulain. Tuh, satu permasalahan. Apakah boleh ihdas qaulun salis fi hadhihi al-mas'alah? Nah, ini sedangkan di dalam yang bagian kedua, nah, as-saniyah yang sekarang, al-faslu bainal mas'alatain, perbedaannya dengan yang awal adalah kalau di ihdas qaulun salis yang pertama, umat membahas satu perkara, ikhtilaf kepada dua hukum. Dalam pembahasannya sekarang, al-ummah membahas dua perkara, tapi dua perkara ini mempunyai kesamaan. Sehingga dua perkara ini punya kesamaan, sehingga satu sebagian ulama mengatakan dua-dua ini hukumnya halal. Kebagian yang sebagian yang lain mengatakan keduanya hukumnya haram. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang pertama satu perkara, mahalul hukminya satu. Sekarang mahalul hukminya muta'addid, dua, tiga atau lebih. Nih, jadi perbedaan yang pertama dan keduanya adalah fi mahalil hukmi. Mahalil hukmi fil awal wahid, wa mahalil hukmi fil tsani muta'addid. Itu perbedaannya. Ta'addudnya menjadi dua mahallan atau salasat mahallat. Nah, jadi perbedaannya bahwa mahalul hukmi fi hadhil mas'alah muta'addid. Di sini muta'addid. Tetapi hukumnya satu. Hukumnya satu. Dia dua perkara, dua mahalul hukmi yang punya kesamaan. Sehingga kalau dia punya kesamaan, dihukumi menjadi satu. Dua masalahnya suhu. Tapi ulama khilaf menjadi dua hukum. Ulama pertama mengatakan, oh dua-dua hal ini adalah halal. Oh dua-dua hal ini adalah haram. Kenapa menjadi dua-duanya halal? Karena punya kesamaan. Oke. Okay. Kita akan bahas. Qala as-saniyah idza lam yafsilu baina mas'alataini fahal liman ba'dahumul faslu? Idza lam yafsilu baina mas'alataini fahal liman ba'dahumul faslu? Kalau dua ulama pada satu tabaqah itu tidak mentafsilkan, tidak merinci, tidak memisah-misahkan antara dua perkara tersebut, mahallal hukmiyah tadi, apakah orang setelahnya boleh memisahkannya atau mentafsilkannya atau membuat dia lebih ya memisahkan? Di sini kita bincangkan pada masalah tadi, pada mahallan al-hukmi tadi. Mahallan atau mahallat, salah sama mahallat. Jadi muta'addid. Jadi permasalahannya sini. Wal haqqu, jadi di sini ada tiga mazhab juga seperti yang awal. Mazhab pertama mengatakan bahwa tidak boleh mutlakan. Kalau ulama sudah sampai kepada satu hukum, walaupun mahalul hukminya muta'addid. Ijtama'ul ummah ala qaulain. Qaul pertama mengatakan halal, qaul kedua mengatakan haram. Khalas. La yajuzu liman ba'dahum al-faslu. Orang yang datang tabaqah ulama setelahnya tidak boleh lagi mengadakan al-faslu fi hadhil mas'alah. Terima. Langsung mesti terima apa yang diungkapkan oleh para ulama. Tidak lagi dibolehkan ada tafsir fi zalik. Kenapa? Ini mazhab pertama. La yajuzu mutlaqan. Wa qala tsani yajuzu mutlaqan. Yajuzu mutlaqan. Wa tsalits wal Imam Al-Baydawi wal haqqu, itu adalah pendapat ketiga. Wal haqqu, ini mazhab Imam Baydawi. Imam Baydawi mengatakan, beliau tidak katakan boleh tidak boleh seperti itu. Beliau mengatakan begini. Wal haqqu in nassu bi'adamil farqi. Apa itu maksudnya in nassu bi'adamil farqi? innasu al-ulama fi tabaqati al-ula bi'adam al-fatwa bayna bainal mas'alatain. Mas'alatain gitu dia. Kalau ulama sebelumnya sudah mengatakan innasu wa nasu nasa bi sarahu. Itu maknanya adalah sarahu. In sarahu bi'adamil farqi. Kalau ulama pada tabaqah tersebut mengatakan betul kami khilaf kepada dua, ada menghalalkan dan mengharamkan, katakan. Tapi dua perkara ini tidak ada perbedaan. Nah, in nasu bi'adamil farqi tidak boleh ada lagi. Fala yajuz tafsil al-faslu. Yang pertama, in nasu bi'adamil farqi fala yajuz al-faslu. Ya, tidak boleh al-faslu. Kenapa? Ulama sudah sebutkan la farqa bainahuma. Maka ulama yang datang setelahnya tidak boleh lagi memisahkan. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada farqun bainahuma. Itu yang pertama. Kalau mereka nasu, mereka sarahu bi'adamil farqi fala yajuz al-faslu. Atau yang kedua, mereka tidak faslun, tidak nasu, lam yusarrihu wa lam yanussu. Tapi ittahadal jami'. Apa makna ittahadal jami'? Bersatu. Bersatu ke semua ulama. Al jami' yani illah. Kita ada dua perkara. Dua perkara. Tabaqah pertama mengikhtilaf kepada dua pendapat. Ulama pertama mengatakan bahwa dua perkara ini sama, halal. Yang kedua mengatakan dua perkara ini halal, haram. Tapi ulama pertama dan kedua mengatakan bahwa kenapa halal? Ilahnya seperti ini. Kenapa haram? Ilahnya seperti ini. Sama ilahnya, tapi hukumnya berbeda. Maksud ya? Ulama pertama itu pada tabaqah pertama. Ini masih tabaqah pertama. Tabaqah pertama ini mereka sudah khilaf menjadi dua. Mereka khilaf menjadi dua dalam perkara tersebut. Dalam dua, satu masalah kita sudah selesai dalam ijma' ihdatsu qaulil salis. Sekarang kita berada dalam dua perkara. Contoh, kita contohkan di sini. Dia menyebutkan contoh di akhir, Imam Bidawi. Kenapa? Karena contoh ini hanya untuk mempermudah. Tapi kita berjalan dulu sesuai dengan yang ada di sini. Au ittahadal jami'. Memang betul ulama sudah khilaf menjadi dua perkataan. Tapi ilah yang mengumpulkan dua perkara ini sama. Nah, kalau memang ilahnya juga sama, tidak boleh lagi al-faslu. Jadi di sini sudah ada dua perkara, dua hal yang menyebabkan la yajuzul faslu liman ba'dahum, dengan disebabkan karena dua hal. Pertama, tidak boleh liman ba'dahum al-faslu disebabkan karena dua hal. Yang pertama, yang pertama, apabila sudah dinaskan oleh fuqaha yang dahulu bahawasanya oleh fuqaha yang dahulu. Okay. Innasu bi'adamil farqi au ittahadal jami'u. Ka, contoh di sini. Ka tawrisil ammati wal khalati. Lam yajuz. Ka tawrisil ammati wal khala. Permasalahannya, contohnya adalah hukum waris untuk ammah dan khala. Ammah adalah ukhtul abi. Ammah adalah ukhtul abi. Wal khala? Ukhtul um. Ammah dan khala, apakah mereka dapatkan warisan? Ikhtalafal ulama'u ala qawlain. Yang pertama mengatakan ammah dan khala tidak dapat waris. Yang kedua mengatakan ammah dan khala dapat waris. Nah, di sini seperti yang tadi kita sebutkan, mahallul hukmi muta'addid. Di sini ada dua mahallul hukmi. Yang pertama ammah, yang kedua khala. Jadi mahallul hukmi muta'addid. Tapi ada persamaan. Nah, sekarang kenapa ammah dan khala tidak dapat waris? Binafsil illah. Ilahnya apa? Min zawil arham. Ammah dan khalah ni zawil arham, jadi tidak dapatkan waris. Ulama kedua mengatakan al-ammatu wal khalatu tarisan, dapatkan waris. Ilahnya kenapa? Li'annahuma min zawil arham. Jadi ilahnya sama, hukumnya berbeda. Mahallul hukminya muta'addid, ammah dan khalah. Katawrisil ammati wal khalati, Ammah dan Khalah apakah dapat waris atau tidak? Itu maksudnya. Ilahnya sama. Apa ilahnya? Ammah dan Khalah tidak dapat waris karena mereka min zawil arham. Ulama kedua mengatakan Ammah dan Khalah dapat waris sebabkan karena mereka min zawil arham. Jadi ilahnya sama, hukum berbeda. Kalau memang demikian, lam yajuz al-faslu. Lam yajuz di sini bukan menunjukkan kepada hukum masalah al-ammah wal khalah. Kan. Lam yajuz al-faslu. Kalau memang demikian, lam yajuz al-faslu. Apa faslunya? Kalau kita mau fasalkan seperti apa? Mau tafsil? Menjadi? Tidak boleh diperincikan. Nah, coba antum memberikan contoh bentuk apa dia terperinci. Ini ulama kan sudah sampai kepada dua qaul, al-awwal was-tsani. Amah wal khalah la tarisan, al-amah wal khalah tarisan. Kata Imam Badawi, lam yajuz al-faslu. Nah, kita mau mengiftiratkan, kita contohkanlah seperti apa faslunya. Tidak boleh ditafsirkan. La yajuz al-faslu. Sekarang kita mau buat contohnya, contoh al-faslun yang tidak boleh itu seperti apa. Al-faslun itu sendiri. Al-amah taris wal-khalah la taris. Ya kan? Ya. Al-faslu dia kan? Ja'al qawlu salis al-amah taris wal-khalah la taris. Nah, padahal ulama sebelumnya sudah sepakat. Kalau dia mengatakan la taris, al-amah wal khalah la tarisan, kedua-duanya tidak dapat. Al-amah wal khalah tarisan, kedua-duanya dapat. Kenapa? Ilahnya sama. Nah, sekarang kita datang al-qaul salis pada tobaqah setelahnya, dia katakan bahwa al-amah taris wal khalah la taris. Ini yang dimaksudkan al-faslu. Nah, al-faslu seperti ini la yajuz. Kenapa? Al-khalah wal-ammah ini, pertama, la farqa bainahuma. Fi nasab. Khalah family kepada ibu, ammah family kepada ayah. Jadi, la yajuzul farqa bainahuma. Yang kedua, ilahnya sama. Ilah dimaksud mana? Ulama menghalalkan, kenapa? Dan membolehkan, mengatakan dapat waris, kenapa? Li'annahuma min dzawil arham. Ulama mengatakan dia tidak dapat waris, kenapa? Karena huma min dzawil arham. Nah, ini dia. Fala yajuzul faslu bainahuma. Limadha la yajuz? Li'annahu raf'u mujma'in 'alayhi. Kalau kita faslunkan, kita tafsilkan, berarti kita telah raf'u mujma'in 'alayhi. Kita merafa' sesuatu yang sudah diijma'kan oleh ulama. Li'annahu raf'u mujma'in 'alayhi. Di tabaqah al-ula. Kemudian wa illa jaza. Coba wa illa jaza. Coba wa illa raf'a mujma'a 'alayhi. Wa illa wa illa raf'a mujma'a 'alayhi. Wa illa raf'a mujma'a 'alayhi. Wa illa lam yarfa'. Wa illa lam yarfa'. Ini kan li'annahu raf'u mujma'in 'alayhi falam yajuz ya. Wa illa yakni wa illam yarfa' mujma'an 'alayhi. Itu dia. Wa illam yarfa' mujma'an 'alayhi. Nah, tapi penting. Kapan dia tidak merafa' mujma'an 'alayhi? Ketika dua syarat di awal tidak ada. Dua hal yang di awal disebutkan Imam Badawi tidak ada di dalam masalah. In nafsu atau ittihadul jama'. Kapan qaul yang baru itu tidak merafa' mujma' alaihi? Ketika dia tidak bertentangan dengan dua hal yang di awal. Al-ulama lam yanussu wal illah. Kalau al-illah lam tajtami', lam tattahid. Yang kedua, al-ulama lam yanussu bi 'adamil farqi, datang qaul baru. Fa hadzal qaulul jadid laisa bi rafi'in. Kenapa? Tidak bertentangan dengan yang awal. Kami buat ini kan karena memang ulama tidak katakan bahwa ini ilahnya sama. Tidak. Ya kan? Wa illa jaza. Wa in lam yarfa. Ataupun kalau antum lebih tafsirkan kembali. Wa illa maknanya di sini adalah. Wa in lam yanussu. Au wa in lam yattahidil jami'. Nah, itu tafsirnya. Ya. Wa in lam yanussu aw wa in lam yattahidil jami' jaza. Jaza alaina fi tabaqah al-thaniyah an nufassila al-hukm fi mas'alatain. Jaza lana. Jaza pakai lana ya. Jaza lana al-fasl. Aw jaza liman ba'dahum al-faslu fi tilkal mas'alah. Wasal? Ha. Permasalahan ini serupa sekali dengan masalah yang awal. Kenapa Imam Bidawi bedakan? Imam Al di sini ada dijelaskan nanti Imam Al-Amidi tidak membedakan, samakan, disamakan. Kenapa Imam Bidawi bedakan? Karena perbedaannya itu saja. Fil mas'alatil ula kana mahallul hukmi wahidan. Di dalam masalah ini kana mahallul hukmi muta'addidan. Itu saja perbedaannya. Mahalul hukmi, di sini mahalul hukmi dicontohkan kepada amahul khalah. Kalau di awal mahalul hukmi satu, contohnya al-masbuh min ghairi tasmiyah. Ya kan? Masbuh min ghairi tasmiyah satu mahal saja. Sekarang di sini dua mahal, al-amah wal khalah. Satu masalah, kedua masalah. Itu saja perbedaannya. Tapi Imam Baidawi bedakan antara yang ini dengan yang awal. Imam Al-Midi tidak, Imam Ar-Rajih tidak. Mereka buatkan satu. Nah, sehingga maknanya begini. Kalau memang nasu ataupun au ittahadal jami', masalahnya sama dengan yang awal. La yajuz limadza li'annahu yarfa' mujma'an 'alaihi. Wa illa ay wa in lam yakun rafi'an. Maknanya juga lebih tafsil wa in lam yanussu wa in lam yattahadal jami' jaza al-fasl. Oke? Okay? Nanti mungkin ada contoh yang tentang mana yang jaiz, mana yang ghairu jaiz. Kalau kita sudah dapatkan contoh yang ghairu jaiz. Wa illa jaza. Wa illa yajibu ala man sa'ada mujtahidan fi kulli hukmin fi hukmin musa'adatuhu fi jami'il ahkam. Wa illa yajibu ala man sa'ada mujtahidan fi hukmin musa'adatuhu fi jami'il ahkam. Ini adalah dalil Imam Al-Baydawi menunjukkan kepada la yajuzu. Ini dalil menunjukkan kepada jawazul fasli bainal mas'alataini in lam yanussu wa in lam yattahidil jami'. Perlu bertolong dalam mencari al-faslu di antara mahallat al-hukmi. Belum itu maksudnya. Tapi di sini yang pertama adalah wa illa jaza. Kalau memang tidak rafi'an jazal faslu. Jazal faslu itu yang wa illa jaza kan? Sekarang wa illa di sini maksudnya adalah wa in lam nujawizhu. Kalau kita katakan bahwa itu tidak boleh, maknanya adalah al ulama lam yanussu yang pertama, al illah lam tattahid. Tapi kita tetap katakan bahwa tidak boleh al-faslu. Padahal tidak bertentangan dengan dua poin yang awal. Ya kan? Tetap saja kita katakan la yajuz. La yajuz al-faslu. Ya. Dia tidak bertentangan dengan dua syarat yang di awal Imam Bidawi. In lam yanussu. Al-ulama belum bersoroha mengatakan haza la yafarqa bainahuma. Tidak dikatakan demikian. Yang kedua, al-illah lam tattahid. Maknanya kan boleh saja al-faslu kan? Oke? Okay? Boleh saja. Lam yanussu wa lam yattahid. Maka boleh kita al-faslu. Jadal faslu. Sekarang, kalau ternyata sudah begini, kita tetap katakan la yajuzul faslu. Kita juga tetap tidak boleh. Nah, wa illa di sini maksudnya adalah wa illa yajibu itu maksudnya. Wa illa, kalau kita tetap katakan tidak boleh al-faslu dalam masalah seperti ini. Walaupun dia padahal tidak bercanggung. Padahal dia tidak bertentangan dengan dua poin Imam Baidawi dari awal. Tetap kita katakan tidak boleh. Jadi maknanya di sini, wa illa jaza al-faslu walau wa in lam yajuz al-faslu. Itu dia. Wa in lam yajuz al-faslu ma'a annahu lam yusadim aw lam yukhalif bima bisyartain al-awwalaini. Misalkan. Dia tidak berbeda dengan nafsu, tidak berbeda dengan ittihadil jami', maka maknanya apa? Ulama sudah sebutkan al-amah wal khala atau yang lain lah, contoh yang lain yang lebih yang fil mas'alatain ikhtalafan ulama bahwa al-awal mengatakan al-halal mutlaqan wasani mengatakan haram mutlaqan. Tapi tidak disebutkan ilahnya. Tidak disebutkan juga bahwa itu adalah fi farqun bainahuma. Kan boleh saja kita faslun kan. Tapi kalau kita tidak katakan al-faslu yajibu ala man sa'ada mujtahidan. Apa makna sa'ada? Ma mana menolong mujtahid? Yuwafiquhu. Menyetujui. Sa'ada yani wafaqa. Wa illa yajibu ala man wafaqa mujtahidan. Itu maksudnya. Kalau ada si fulan yang menyetujui pendapat satu mujtahid, pendapat mujtahid fi hukmin wahid. Wa illa yajibu ala man sa'ada mujtahidan fi hukmin wahid musa'adatuhu fi jami'il ahkam. Kalau kita sudah sepakat kepada, kita kan sudah ikut saja. La yajuzul faslu, padahal tidak bertentangan dengan dua poin yang awal. Ikut saja. Maknanya, maka setiap apa yang disampaikan ulama tersebut, kita wajib ikuti. Lihat, wajib ikuti. Kenapa wajib? Dalam hal yang kita sudah dibolehkan al-faslu, kita katakan la yajuzul faslu. Masalah al-awal tadi yajuzul faslu fihi, tapi kita dakwakan bahwa la yajuzul faslu. Maknanya adalah semua hukum yang lain yang dikeluarkan oleh mujtahid tersebut kita mesti dukung. Mesti setujui. Apa? Apakah memang ada kemestian demikian? Kalau dalam perkara ini contohnya ulama khilaf kepada dua pendapat. yang pertama haram, yang kedua halal. Kita mau dukung pendapat yang mana? Sementara kalau dikatakan la yajuzul faslu, maknanya kita harus kita wajib mendukung keduanya. Kenapa mendukung keduanya? Ketika mereka ikhtalafu ala qaulain walam yanussu walam yartahidul jami', kita sebutkan bahwa tidak boleh al-faslu, maknanya kita kan tidak mau menentang keduanya. Tidak mau menentang keduanya, maknanya kita sa'ad, kita mensa'adahum, kita masuk kepada orang yang mendukung mereka, menyetujui pendapatnya. Maka ketika demikian yajibu 'ala man sa'ada mujtahidan fi hukmin wahid musa'adatuhu fi jami'il ahkam, kita mesti dukung yang lain. Sementara dalam perkara ini tidak mungkin. Kenapa? Mereka sudah khilaf jadi dua. Tidak mungkin kita mendukung mereka kepada hukum semuanya. Yang paling pasti adalah kita mendukung salah satunya. Kita mendukung yang halal saja, mendukung yang haram saja. Itu yang paling pastinya. Makanya wa illa yajibu ala man sa'ada mujtahidan fi hukmin musa'adatuhu fi jami'il ahkam. Dan ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena tidak mungkin kita mendukung keduanya, menyetujui pendapat keduanya. Nah, ini ini dalil Imam Bidawi menyebutkan bahwa jawazul fasli in lam yanussal ulama'u wa lam yattahidil jami'u. Itu dia. Jadi kata beliau wa illa, yakni wa in lam naqulu bi jawazihi, boleh juga. Wa in lam naqulu bi jawazihi wa illa yajibu ala man sa'ada mujtahidan fi hukmin musa'adatuhu fi jami'il ahkam. Khalas. Qila ajma'u 'ala al-ittihad atau ittihad al-hukmi bisyara. Ajma'u 'ala al-ittihad. Kata al-Khasam tidak boleh ada faslun. Ini dalil al-Khasam yang mengatakan la yajuzul faslu. Kenapa? Ketika mereka sudah sebutkan masalah hukumnya hadza halal qala al-akhar wa hadza halal haram. Maknanya adalah ittahadu 'ala al-hukmi. Ittahadu 'ala al-hukmi. Walaupun ada hukum. Ittahadu 'ala al-hukum. Maksudnya mereka kalau kita lebih sempurnakan adalah mereka sudah membatasi hukum. Nah, itu dia. Ajma'u. Ajma'u 'ala ittihad al-hukmi. Hukumnya sudah sampai di sana saja. Di sini ajma'u 'ala ittihad ini. Al-khasmu di sini didaftarkan pada masalah wa illa yajibu 'ala man sa'ada atau pada masalah utama tadi. Dia membantah jawazil fasli. Dia membantah jawazil fasli. Dia tidak setuju boleh ada faslun itu. Kenapa tidak setuju? Itu dia hujahnya. Ajma'u ala ittihadin, ala ittihad. Fala yajuzul faslun. Ini masalah yang kedua, bukan masalah pada dua syarat tadi. Dua syarat dan masalah membedui semuanya sama. Satu rangkaian. Boleh kapan, tidak boleh kapan, itu dia. Boleh kalau dia tidak tidak ada saraha min al-fuqaha dan juga tidak ada kesamaan illah. Makanya boleh. Tapi kalau ada dua poin tersebut, tidak boleh. Jadi membedui kan satu rangkaian dia. Nah, ini yang dibantah oleh Al-Qasam. Mereka tetap mengatakan tidak boleh al-faslu. Limadha? Li'annahum ajma'u 'alal ittihad. Kalau mereka sudah katanya, kalau mereka sudah sampai kepada ijma' mereka, maka itu maknanya ada ijma'u 'alal ittihad. Kalau sudah ijma' 'alal ittihad, fala yajuzu al-faslu. Mereka mengatakan ittihadul hukmi. Ittihadul hukmi. Kalau memang sudah ittihadul hukmi, sebenarnya betul kalau memang bahasakan kepada ittihadul hukmi. Kalau sudah ittihadul hukmi, betul sebenarnya tidak boleh lagi al-faslu. Tapi muskilah di sini kan nanti kita lihat. Kata Imam Baitawi, qulna ainud da'awa, yakni ainun nizaa', ainul masalah. Masalahnya kita di situ. Apa masalahnya? Mereka khilaf menjadi dua. Walaupun sudah ittihad pada hukum, tetapi hukum itu tetapnya dua. Jadi pada pendapat yang sebenarnya mau ikutnya apa? Menyempat halal atau itu dia masalahnya. Jadi ini bukan ittihadul hukmi, tapi ainun nizaa'. Kita mursilah di situ. Mereka memang sudah sampai kepada hukum, tapi mereka khilaf menjadi dua. Ini permasalahan. Ketika mereka sudah sampai kepada dua hukum, mereka tidak sebutkan ini ada perbedaan, tidak sebutkan ini ilahnya sama, maka kita boleh faslun. Jadi ainud da'awa, yakni ainun nizaa'u ainul masalah. Masalah kita adalah yang tadi antum sebutkan. Jadi kami tidak terima bahwa antum mengatakan ajma'u 'alal ittihad maknanya adalah ittihadul hukmi, la. Bal huwa 'ainun nizaa'. Bagaimana telah kita sebutkan tadi? Itulah ayat. Itu dia masalahnya. Bukan ittihadul hukmi, tapi ini adalah ittihad 'alal ittihad 'alal fatwa mungkin, tapi mereka tidak ittihad 'alal hukmi, ya. Ketika mereka sudah ittihad 'alal fatwa bukan ittihad 'alal hukmi, itulah masalah kita yang menyebabkan kita boleh faslun atau tidak. Ya. Qulna ainud da'wah. Nah, jadi kalau memang tidak disebutkan, mereka kan hanya sampai kepada hukum, tapi tidak sebutkan la farqa bainahuma, terus juga mereka juga tidak sebutkan al-illah muttahidah, tidak juga, maka ya juzulana al-faslu. Ini mereka yang mengatakan bahwa la yajuzu mutlaqan. Qila, sedangkan ulama lain yang mengatakan yajuzu mutlaqan al-faslu, yajuzul faslu mutlaqan, mereka mengatakan qila, ini pendapat yang mengatakan jawazu mutlaqan. Qala ats-Tsauri, al-Imam ats-Tsauri mengatakan al-jima'u nasiyan yufattir wal aklu la. Al-jima'u nasiyan yufattir wal aklu la. Kata Imam Ats-Tsauri, kalau ada orang yang berjima karena terlupa fi nahari Ramadan, membatalkan puasa. Tapi kalau dia makan terlupa, tidak membatalkan puasa. Ilahnya apa? Lupa, nisyan. Ilahnya sama, jima lupa, makan lupa. Ini kata Imam Al-Khasam mengatakan bahwa ini sudah ada kesamaan ilah. Tapi tetap saja dibolehkan al-faslu. Nah, jadi kalau kita mau ikutkan ke yang awal, jima nisyan, kemudian al-aklu nisyan, dua mahalul hukmi, ya kan? Ulama, fitabaka ulama mengatakan yufattir mutlaqan, la yufattir mutlaqan. Imam As-Saudi pada tabaka setelahnya membedakan al-jima' nasiyan yufattir wal-aklu nasiyan la yufattir. Nah, dari perkataan Imam As-Sauri ini, Al-Khasam mengatakan bahwa izad yajuzul faslu mutlaqan. Yajuzul faslu mutlaqan, dibolehkan secara mutlak. Contohnya apa? Nih, Imam As-Sauri. Padahal ulama sudah sebutkan dari awal bahwa di sini ada dua hukum, al-jima' nasiyan wal aklu nasiyan yufattiran wa qala al-akhar la yufattiran. Imam As-Sauri membedakan, padahal ilahnya sudah sama. Ini ya. Qulna, dalil mereka ini dibantah oleh Imam Baydawi, laisa bidalilin. Laisa bidalilin. Apa yang isim laisanya apa? Bidalil. Qaul Imam As-Sauri itu tidak menjadi dalil. Kenapa? Itu qaul satu orang. Qaul satu orang itu tidak akan menjadi hujah untuk kita bersama. Itu kan pendapatnya dia sendiri. Kalau pendapat Imam As-Sauri langsung menjadi, kita langsung katakan bahwa ini menjadi hujah mengatakan bahwa yajuzul faslu bainal mas'alatain. Hujahnya apa? Qaul Imam As-Sauri saja. Nah, ini bukan menjadi hujah. Ijma' ummah. Kalau mau menjadikan hujah, mesti perkataan banyak ulama, banyak mujtahidin, bukan Imam As-Sauri seorang saja. Idzan, laisa qaulul As-Sauri bihubbi dalil. Tidak menjadi dalil di sini untuk membolehkan al-faslu mutlaqan, ya, kemudian. Laisa qaulul As-Sauri bidalil. Kenapa? Dia perkataan satu orang. Boleh jadi Imam As-Sauri juga termasuk orang yang tidak setuju kepada al-faslu, tidak setuju kepada pembatasan al-faslu, atau beliau malah termasuk kepada orang yang dalam mazhab membolehkan mutlaqan, sehingga beliau ungkapkan seperti ini, ya kan? Jadi laisa hadzal qaul bidalil. Kalau sini dia. Kita baca syarahnya, insyaallah singkat saja. Aqulu إذا لم يفصل المجتهدون بين مسألتين بل أجاب بعضهم فيها بالنفي sebagai menafikan وبعضهم بالإثبات فهل لمن يعطي بعضهم من المجتهدين الفصل فيه تفصيل سنذكره وهذه المسألة قريبة من المعنى التي قبلها يعني إحداث قول ثالث قريبة fil ma'na min allati qablaha yani qablaha yani yang dalam masalah al-awal ihdas qaulin thalith fa inna at-tafsil bainahuma ba'da itlaq al-fariqayn ihdathun li qaulin thalithin fihima. Sama juga bahwa ketika mentafsil sesuatu yang sudah diitlaqkan oleh sesuatu yang diitlaqkan oleh ulama sebelumnya masuk dalam makna ihdas qaulin thalith, masuk dalam makna itu dia. Kemudian perbedaannya adalah Waliyajlizalika lam yufarrid hal amidi wala ibnul hajib bal ja'alahuma mas'alatan wahida wa hukman alaiha. Mana hukman? Hukman wahidan. Mas'alah wahida, hukman wahidan alaihima bil hukmi sabiq. Hukumnya sama. Walakin, ini dia, al-farqu bainahuma anna hadhil mas'alatah mafrudatun fima iza kana mahallul hukmi muta'addidan wa amma tilka fa fima idza kana muttahidan, ya, wa hasil at-tafsil alladhi fi hadhihi al-mas'alah annahum in nassu annahu la farqa bainal mas'alataini fala yajuzul faslu. Wa ilayhi ashara bi qawlihi in nassu bi 'adami al-farqi wa'uddiya bilba'i litadammunihi ma'na sarrahu. Apa makna uddiya bilba'i? Nafsu bi adami. Mestinya nafsu adam al-farqi. Tapi di untuk memberikan, menjadikan dia ta'diyah, ini muta'addinya, diberikan ba. Ba. Jadi tidak disebutkan in nafsu adam al-farqi, tapi innasu bi'adamil farqi. Contoh dalam wudu dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Maknanya apa? Wamsahu ru'usikum. Ba' di setelah ba' ta'diyah. Wa'uddiya bilba'i, diberikan ta'diyahnya dengan ba'. Itu maknanya innasu bi'adamil farqi wa'uddiya bilba'i, ditakdiahkan kepada maf'ul dengan huruf ba, li tadammunihi makna sarrahu. Jadi innasu bi maknanya adalah sarrahu. Kemudian wa hadzal qismu la niza'a fihi wa li hadza jazima bihi al imam fil mahsul wa qala fil hasil innahu la sabila ila al khilafihi wa kalamul kitab ini kitab hadzal kitab Imam Baidawi wal muntakhab yaqtadi ijra al khilafihi. Nah, menurut Imam Baidawi itu ada khilaf, makanya beliau berbedakan wal qawlu bihi ghairu mumkin. Amma idza lam yanussu, sekarang amma idza lam yanussu adam al farqi fa fihi thalathatu madahib. Dia tidak sebut pasal ittihad jenis. Ah, setelahnya itu menjadi syarat kedua. Okay. Yang pertama yang kalau dia belum yanussu in lam yanussu bi adam al farqi fihi thalathatu madahib asyara ilaiha al musannif ahaduha al jawaz mutlaqan wa tsani al man'u mutlaqan wa tsalith هو الراجح في المنتخب والحاصل واختاره المصنف أنه إذا اتحد الجامع بين المسألتين فلا يجوز. Ini dia. Jadi kapan tidak boleh al-faslu? Ketika dua hal tadi. In nassa satu. Ataupun kalau tidak in lam yanussu tapi dia ittahad al-jami'. Jadi dua hal ini menyebabkan la yajuzul faslu. Iz in ittahad al-jami'u bainal mas'alatain. Al-jami'u yani al-illah. Yani al-jami'u al-illah. In ittahad al-jami'u yani al-illah bainal mas'alatain fala yajuzu ka tawrisil ammati wal khalah. Fa inna illata tawrisihima au adami tawrisihima kaunuhuma min zawil arham. Faham? Qawlihi ma min zawil arham wa huwa illa mas'alatain fi tawris al-amma wa khala adami tawris fa inna 'adama tawri fa inna 'illata tawrisihima wa au 'adami aw fa inna 'illata tawrisihima aw 'adami tawrisihima kaunuhuma min zawil arham wa kullu man warasa wahidatan aw mana'aha qala fil ukhra kadhalik. Ini al-qaul ats-tsalits yang ingin ditafsirkan daripada masalah tadi. Satu dapat, satu tidak dapat. Sedangkan apa yang kita sudah bincangkan, dua-dua dapat, dua-dua tidak dapat. Tauriz. Belum, ini masih qaul awal bahasa ini. Wa kullu man warratha wahidatan aw mana'aha qala fil ukhra kadhalik. Siapa yang memberikan hak apa? Memberikan hak waris untuk salah satunya ataupun menghalangi salah satunya daripada hak waris ketika kepada yang lain dengan ilah yang sama. Man warasa wahidatan au mana'aha, siapa yang memberikan hak waris kepada khalah dia juga memberikan kepada yang lain, ilahnya sama ya. Yang lain ammah berarti dia kan dua, khalah dan ammah. Au mana'aha, jadi tidak memberikan waris kepada ammah dengan ilah sama, bahwa khalah juga punya hukum yang sama. Ini tafsir daripada ilah yang serupa, hukum yang serupa juga. Masih dalam tabaqa al-ula. Fa wa kullu man warasa wahidatan au mana'aha qala fil ukhra kadhalik. Fa sara dhalika bimasabati qawlihim la tafsilu bainahum. Nah, kira-kira katanya fasara bimasabati qaulihim, kira-kira makna perkataan mereka itu adalah la tafsilu bainahuma. Kira-kira maknanya itu, walaupun mereka tidak sebutkan, tapi mereka hanya sebutkan tarisani li'annahuma min zawil arham. La tarisani li'annahuma min zawil arham. Kira-kira maknanya adalah la tafsilu bainahuma. Itu kira-kira makna yang dari ungkapan mereka. Fasara dzalika bimasabati qaulihim la tafsilu bainahuma. Jadi di sini tidak boleh. La yajuzul faslu. Wa in lam yattahidil jami' bainahuma fayajuzu kama idza qala ba'dhum. Wa in lam yattahidil jami' bainahuma fayajuz kama idza qala ba'dhum la zakata fi malis sabiy wala fi hilliyil fil hilliyil mubahi. Wa qala ba'duhum al-wujubu fihima fa yajuz al-fasl. Ada orang mengatakan tidak ada kewajiban zakat di harta sabi dan tidak ada kewajiban zakat di ahliyil mubah, perhiasan ya, mubah. Kemudian wa qala ba'duhum al-wujubu fihima, dua-duanya wajib. Nah, boleh dipisahkan. Al-faslu bainahuma, jadi fayajuzu al-faslu li'anna la yusadima bi syartaini al-awwalain. Ketika di sini dia sudah khususkan membicarakan tentang ittihadul illah saja, bukan syartain, tidak. Syartul awal dia sudah sebutkan. Kalau Anda perincikan dari awal dengan dua syarat, tapi di sini Imam Isnawi sudah rinci dari awal dengan syarat. Kalau in lam, kalau in nasu la yajuz. Yang kedua, in lam yanusu fa fihi mazahib. Mazhabnya apa? Kalau Imam Bidawi ya, kalau Imam Bidawi berarti ini yang kepada in lam yanusu. Kalau in nasu khalas la yajuz mutlaqan. Sama, itu syarat pertama, la yajuz dengan syarat in nasu. Tapi in lam yanusu, in lam yanusu, maka Imam Bidawi menyebutkan iza ittahadal jami' la yajuz. Nah, berarti maknanya dalam permasalahan la zakata fi malis sabi di sini, dia lam yanussu bi adamil farqi. Ya kan? Yang kedua, apakah ilahnya muttahida? Tidak. Maka al-faslu bainahuma adalah misalkan wujubuz zakati fi malis sabi wala yajibuz zakatu fi wala tajibuz zakatu fi al-hilliyil mubah, misalkan. Nah, ulama salahnya memisahkan al-faslu mithla hadha, al-faslu mithla hadha jaizun. Okay? Wastadalla al-musannifu alaihi biqawlihi wa illa wajaba. Ya tadi, wa illa wajaba ala man sa'ada mujtahidan fi hukmin musa'adatuhu fi jami'il ahkam. Ay, law lam yajuz al-faslu, dengan contoh yang tadi, lam yanussu wa lam yattahidil jami'a, kita tetap katakan tidak boleh al-faslu. Ay, law lam yajuz al-faslu, lakana kullu man sa'ada mujtahidan fi hukmin, ay, wafaqahu alaihi, yajibu alaihi an yusa'idahu fi jami'il ahkam. Semua hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mujtahid tadi, mesti dia ikuti. Wa huwa batilun ittifaqan. Mustahil. Batil, itu batil. Kenapa batil? Bukan mustahil, tapi batil. Apa maknanya batil? Disebutkan batil kenapa? Karena dianggap wajib. Kalau boleh, terserah. Saya mau ikut mujtahid ini, semuanya hukum yang dia keluarkan, saya ikut. Boleh saja. Tapi kalau kita katakan wajib, lah. Maknanya dia tidak boleh lagi berpaling kepada ulama yang lain. Itu kan tidak kalau makna wajib. Nah, ungkapan wajib inilah yang batil. Wa huwa batil ittifaqan. Wa wajhu al-mulazama anna imtina'at at-tafsil yaqtadi mujiban. Mujiban fi ittiba' al-mujtahid wahid. Mujiban yani yajibu muwafaqatu al-mujtahidin fi jami'il ahkam tadi. Ma yajibu musa'adatu al-mujtahidi fi jami'il ahkam. Yaqtadi mujiban yani sesuatu menjadi mewajibkan. Wala mujiba siwa muwafaqati ba'dil mujtahidin. Nah, yang mungkin kita nih, yang mungkin ya, yang mungkin kita wajibkan hanyalah muwafaqati ba'dil mujtahidin fi hukmi ihdal mas'alatain saja. Tidak mungkin kita katakan saya setuju pendapat mujtahid ini semuanya, padahal ulama itu waktu itu sudah khilaf menjadi dua. Kita akan setuju yang mana? Yang mungkin untuk dikatakan wajib itu adalah muwafaqati ba'di al-mujtahidin fi hukmi ihdal mas'alatain saja, tidak mungkin keduanya. Istadalla al-mani'una mutlaqan bi anna fatwa ba'dihim bit-tahlil fihima wa ba'dihim bit-tahrim fihima bit-tahrimi fihima ijma'un ala ittihadil hukmi fala yajuzu khilafuhu. Dia katakan itu mereka sudah ijma', ijma' ala al-hukmi. Kalau memang sudah ijma', la yajuzul khilaf, tidak boleh dikhilafkan lagi ya. Kita setuju bahwa mukhalafatul ijma la yajuz. Tapi apakah betul mereka sudah ittihad alal ijma? Ala ittihadil hukmi, ijma ala ittihadil hukmi fala yajuz. Wa ajaba al musannifu bi qawlihi qulna ainud da'wa. Ini masalahnya di sini. Ainun niza', ainul mas'alah. Bukan mereka kepada ittihadil hukmi, tapi apa yang antum sebutkan itulah ainul mas'alah kita. Ay la nusallimu anna 'adama at-tafsil. Mereka kan tidak tafsilkan ya. Di mana kita dapatkan ada mutafsil? Ya ni. Ha. Ijma' wala ittihadil hukmi sebagaimana yang telah mereka katakan dakwakan. Itu dia. In anna 'adama at-tafsil ijma'un 'ala ittihadil hukmi. Mereka sudah khilaf kepada dua tapi mereka tidak tafsilkan. Wa hadza farqu bainahuma wa hadza al-'ilah bainahuma wahidah. Tidak. Lam yusarrihu yani wa lam yanussu. 'Adamu at-tafsil la nusallimu anna 'adama at-tafsil ijma'un 'ala ittihadil hukmi. Mereka tidak pisahkan dari awal itu bukan karena bukan bermakna satu hukum. Fa innahu 'ainun niza' bal natabarra'u wa naqul la yadullu 'alayhi. Akhirnya kembali kepada la yadullu ala ittihad al-hukm. La yadullu ala ittihad al-hukm. Fa innahu 'ainun niza', bal natabarra'u wa naqulu la yadullu ala ittihad al-hukm. Li'anna 'adam al-qawli bit-tafsil ghairu al-qawli bi'adam at-tafsil. Apa itu? Bahwasanya bila tidak ditafsirkan masalah tadi, tidak bermaksud tidak ada pentafsiran daripada ulama pada tabaqah yang akan. Atau lebih mudah lagi, bahwa kalau memang mereka tidak tafsirkan di awal, bukan bermakna larangan untuk mentafsir pada tabaqah setelahnya. Nah, itu dia. Ya. Al-qawlu bi'adam tafsir adalah melarang untuk mentafsir. Kalau adamul qawl bi'tafsir, tidak ada yang mentafsirkan. Nah, itu dia. Ya. Lianna adamal qawli bitafsil ghairu alqawli biadami tafsil. Mereka tidak tafsilkan di awal bukan berarti bukan bermakna larangan untuk mentafsirkan. Itu dia. Au ma'nahu annahu la mahdhura fi mukhalafati hadzal ijma' la ba'sa bihi. Fa innal waqi' minhum laysa huwa tanfis 'alal ittihad. Tuh, al-waqi'nya adalah seperti ini. Mereka tidak sebutkan secara shorohah ittahadna wala farqa bainahuma, tidak ada. Fa innal waqi' minhum laysa huwa at-tanfis 'alal ittihad bal al-ittihad fi fatwahum. Mereka sudah satu dalam fatwa. Ijtima' menghasilkan dua qaul. Itu berarti kan sudah ittihad dalam fatwa. La yadul bal al-ittihad fi fatwahum. Wa nahnu la nusallimu annahu yamna'u min al-fasli fa inna dhalika awwalul mas'alah. Jadi kalau memang hanya mereka ittihad alal fil fatwa bukan ittihad alal bukan at-tansis alal ittihad, berarti boleh saja kita al-faslu. Wa hadha ath-thani huwa jawabul mahsul wa lam yujib anhu fi al-muntakhab bi syai'in. Khalas, ini ada dalam mahsul. Wa ihtajjal mujawizuna mutlaqan. Orang yang mengatakan bahwa mutlaqan boleh, nih dalilnya adalah wa ihtajjal mujawizuna mutlaqan bi anna an-nasa ikhtalafu fi at-ta'ati al-muftirat mufattirat nasiyan. Apa makna ta'ati? Mendatangi al-mufattirat. Kedua. Ya. Ta'ati au akhaza ataupun tanawala. Akhdil muftirat ataupun tanawulil muftir mufattirat. Akhdil mufattirat. Ihtajja al-mujawizuna mutlaqan bi anna an-nasa ikhtalafu fi ta'ati al-mufattirat nasiyan. Thumma inna ats-Tsauri fassala bainahuma. Yang ikhtalafunya tadi yang awal. Al-jima'u nasiyan wal-aklu nasiyan yufattiran. Wa qala al-akhar la yufattiran. Ya. Al-Tsauri mentafsil. Fassala bainahuma ma'a ittihadihima fil illah. Padahal satu illah yaitu nisyan. Faqala al-jima'u nasiyan yufattir bi khilafil akli nasiyan. Ya, mudah ya. Wa ajaba al-musannifu bi anna madhhab ats-Tsauri laysa bi hujjatin hatta yajuz at-tamassuku bihi. Dia bukan hujjah sehingga mesti kita pegang. Bal yajuzu an yakuna huwa minal mukhalifin fi hadhihi al-mas'alah. Dia mazhab lain. Mazhab yang tidak mengatakan bahwa mutlaqan yajuz, ya kan? Bal yajuzu an yakuna huwa minal mukhalifin fi hadhihi al-mas'alah wa lam yujib al-imam wa lam yujib. Apa makna yujib? Wa lam yujib al-imam. Tidak mewajibkan. Tidak menjawab. Tidak jawab. Walam yujib daripada ajaba yujib. Walam yujibu. Walam yujib. Di majzum kan ya. Walam yujib. Dia majzum di sini. Walam yujib. Walam yujib al-imamu wala atba'uhu an hadha wa ka'annahum tarukuhu li wuduhihi. Tidak dijawab oleh Imam Imam Ar-Razi dan atba'uhu. Kenapa? Hadha amrun wadih. Bahwa laysa qawlu wahidin hujjatan lana. Ya. La hujjatan lana wala alaina. Kenapa? Dia qawlu wahidin minal mujtahid. Minal mujtahidin. Kalau ini kira-kira permasalahan.